الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: فست عشرة من الأحوال للحرف في وقف وفي اتصال. سيني بطل ها بطل فست عشرة من الأحوال الحرف في وقف وفي اتصال. فست عشرة ما سنية برقة نمبلس، ست عشرة نمبلس من الأحوال حال ما سنية نمبلس حال نمبلس حال أنتو حروف بها سعر للحرف في وقف وفي اتصال دلم سمونا أو دلم أبا berhenti semua jumlahnya berapa hal 16 in khuffif al harf kadha in shuddida wa zid thalathatan li waqfin fi ibtida yani sama termasuk hal takhfif sama hal apa tajdid. طيب يا اخواني في الله، apa maksudnya perkataan itu? Tengok ya kawan, kita tengok. Sekarang setiap huruf kecuali apa? Alif. Terima berapa harakah? Berapa? Maksudnya empat. Berapa hal? Empat. Fathah atau dhamma atau kasra atau sukun. Baik. Tapi sekarang kalau anda mau berhenti sama huruf itu, terima berapa harakah? Satu, apa? Sukun. Kalau anda mau mulai, berapa? Tiga. Tidak masuk apa? Sukun. Wadih? Sekarang, tiga sama satu menjadi berapa? Empat. Tiga maksudnya untuk mulai, satu untuk apa? Berhenti menjadi apa? Empat. Jelas? An waktu sambung anta berapa? Empat. Waktu sambung huruf di bahasa Arab kecuali alif berapa? Empat. Faham tak faham? Sekarang empat darab empat berapa? 16. Apa maksudnya darab empat darab empat? Maksudnya kadang-kadang anta mulai sama kasrah. Betul? Faham tak faham? Harf yang depan dia kasra juga. Kadang-kadang anta mulai sama kasra. Harf yang depan dia dhamma. Kadang-kadang anta mulai sama kasra. Harf yang depan dia apa? Fathah. Kadang-kadang anta mulai sama kasra. Harf yang depan dia apa? Sukun. Sekarang empat untuk kasra sahaja. Sama empat untuk dhamma. Empat untuk fathah. Faham tak faham? Waktu berhenti juga. Kadang-kadang anta berhenti untuk sukun tapi sebelum ni ada apa? Kasra. Kadang anta berhenti sama sukun tapi sebelum ni ada apa? Fathah. Kadang-kadang anta berhenti sama sukun sebelum ni ada apa? Dhamma. Kadang-kadang anta berhenti sama sukun sebelum ni apa? Sukun. Menjadi sama berapa? 16. Apa faedah 16 itu? Faedah itu dia mau cakap sama kamu. Fokus dalam harakat di huruf bahasa Arab. Huruf bahasa Arab bukan satu hal, 16 hal. Maksudnya fokus dalam harakat, itu hasilnya. Maksudnya kalau kasra dhamma bukan macam kasra kasra. Dhamma kasra bukan macam dhamma dhamma. Itu hal beda, itu hal beda. Jelas tak jelas? Idan kenapa apa faedah kita cakap ahwal huruf 16 sama tafsil itu yang saya baru menjelas untuk kamu? Jawaban untuk anda faham setiap hal suaranya beda dari apa? Hal yang lain. Tak sama. Jelas? Sama hal takhfif sama hal apa? Tasydid. Beda tak beda? Beda tak beda? Beda. In khufif al harfu kadha in shuddida. Sama. Termasuk dalam 16. Muzid thalathatan li waqfin ibtida. Tapi hal alif berapa? Satu. Satu. Sebelumnya fathah dia apa? Sakin. Habis. Satu. Betul betul? Tapi bisa mulai sama alif? Bisa mulai sama alif? Tak bisa. Maksudnya berapa hal sekarang? Dua. Alif ada dua hal. Hal yang pertama untuk apa? Sakin. Sebelumnya fathah. Hal yang dua tak bisa mulai sama niya. Itu ahwal alif. Tapi kalau ada alif awal, mau menjadi apa? Hamzah. Hal nombor apa? Tiga. Yani ahwal alif, sifatul alif. Yang pertama sakin sebelumnya fathah. Yang dua tak bisa mulai sama niya. Yang tiga kalau anda jumpa alif awal kalimah menjadi apa? Hamzah. Soalan macam mana kita lafaz huruf yang muharrak. Kalau anta mau belajar, anta mau belajar harakat sama huruf ni, apa cara untuk baca, untuk praktik? Tahu praktik? Apa praktik? Untuk praktik huruf bahasa Arab sama harakat. Al-jawab ulama bahasa Arab dia cakap, kalau anta macam kalau anta mau praktik huruf yang sakin sebelumnya, ambil apa? Buat apa? Hamz. Macam ab, misalnya babi bu, ab lil ba'i. Ab, atu, aku, aj, af, akh. Betul tak betul? Sebelumnya muharrak hamz. Lepas tu buat sukun untuk apa? Praktik macam itu. Jelas tak jelas? Tapi kalau harf itu muharrak, buat macam mana? Ikut perkataan ulama bahasa Arab rahimahumullah ta'ala, dia cakap buat haraka untuknya setelah niya ha'usakt. Apa ha'usakt? Ha'yan sakin setelah harf yang muharrak. هذا رحمه الله تعالى. فإن فأتي إذا نطقت بالمحركة بهاء سكت نحو كه وكه وكه. إتو شارا أن تبركتك حروف ينمحرك دي بهاسة عرب سما هاء السكت. سكران contoh saya bagi kamu soalan, bagi saya حرف التاء محرك macam mana baca تاء ينمحرك. Anta cakap tuh, ti, tah. Faham tak faham? Bagi saya harful kaf yang muharrak kuh, ki, kah. Fa'ati idha nataqta bil muharraka biha isakti nahwa kuh, wa ki, wa kah. Wadih? Ambil faida itu sangat penting waktu anta praktik. Kenapa ha'usakt khusus? Kenapa dia pilih ha'usakt khusus? Sebab ha'usakt harf yang paling ringan di bahasa Arab. Paling jelas untuk menjelaskan harakat sama suara harf yang sebelumnya. Maksudnya untuk menjelaskan harf yang sama harakat yang sebelum ha'usakt lebih bagus, lebih jelas kalau setelah niya ha'usakt. Soalan, idan sekarang ada dua faedah dalam Paris ini. Yang pertama, macam mana kita praktik huruf yang muharraka di bahasa Arab, cara yang betul. Jawaban, bagi kita harf yang muharrak sama apa? Ha'usakt. Soalan, kenapa dia pilih ha'usakt setelah niya? Jawaban, sebab ha'usakt harf yang paling apa? Ringan, maksudnya lebih jelas untuk harf yang sebelumnya sama harakannya. Anjelas ya akhwani fillah, kenapa kalau harf sakin sebelumnya hamzah yang muharrak, kalau harf yang muharrak setelah niya ha yang sebelum, jelas sebab Arab kalau dia berhenti, berhenti sama apa? Sakin. Kalau dia mulai, mulai sama apa? Muharrak. Itu sebab dalam haraka harf ha usakt menjadi setelah niya. Tapi dalam apa as-sakin harf menjadi sebelum apa? Sebelum harf yang sakin. Mafhum? Mithaluhu ab. Tengok, tengok. Sekarang kita mau praktik sama harful ba. Ba yang sakin maksudnya anta tambah hamzah yang muharrak sebelumnya. Kenapa sebelum sini? Sebab anta mau berhenti sama apa? Sakin. Ab. Paham? Tapi kita mau praktik ba yang muharrak. Anta mau praktik ba yang muharrak setelah niyah bagi apa? Ha yang sakin. Ha usakin. Kenapa setelah niat? Sebab anta mau mulai sama harakat bah, buh, bih, bah. Qala wa in turid nutqan bima minha sakan fa hamzatan maksuratan biha da'an. Jelas. Kalau anta mau praktik harf yang sakin, ha? Tambah hamzah yang sakin sebelum niat. Ada yang cakap maftuh, ada yang cakap maksur, semua sama. Ab atau ib. Dia cakap babi bu iblil ba'i, sah? Bisa anta tambah kasra wa fathah semua sama. Tapi at-tibi yurajih al-hamzah maksura, tapi semua sama. Hamzatan maksuratan biha bda'an. Fa'idah, fa'idah besar dalam bacaan Al-Quran. Wal bad'u bitashdidi ghayru mumkini. Fa'idah tak bisa mulai sama harfian musyaddad. Itu sebab anta tak jumpa harf yang apa? Musyaddad awal kalimat di bahasa Arab. Kenapa? Sebab tajdid maksudnya awalnya harf yang apa? Sakin. An Arab tak mulai sama sukun. Hada maksuduhu wal bad'u bit tajdid ghayru mumkini. Ghayru mumkin. Mustahil, tak mungkin. Gak mungkin mulai sama harf yang musyaddad. Sebab musyaddad maksudnya harf yang pertama dalam tajdid itu apa? Sakin. Wala bima khuffifa min musakkan. Sama mulai sama sukun tak bisa. Jelas. Idzan Arab tak mulai sama tajdid atau sama harf yang apa? Sakin. Wajib mulai sama harf yang muharram. Jelas? Antum faham? Berapa kaidah sekarang? Berapa fawaid? Hah? Apa faedah yang pertama? Cara yang baca apa? Harf yang muharrak. Macam mana? Nah, ambil ha usak setelah niya. Kenapa setelah niya? Nah, sama mulai sama haraka. Kenapa dia pilih ha usak khusus? Hah? Sebab lebih jelas untuk harf dan haraka yang sebelumnya. Jelas? Naam, nombor dua, faedah nombor dua. Ha? Ahsan, tak bisa mulai sama huruf yang. Kenapa tak bisa mulai sama huruf yang musyaddad? Sebab awalnya apa? Sukun. Sama tak bisa mulai sama huruf yang apa? Yang sakin. Jelas tak jelas? Wadih? Yakfi insyaAllah, gadan na'akhud bab at-tajdid. Walbada'u bit-tajdid ghayru mumkini, wala bima khuffa wa kullu ma shuddida fi wizani. Bisa insyaAllah.